Mitra bisnis, Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir 2007 lalu. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda? Sebetulnya begini, kalau dilihat dari intensitas curah hujan, banjir tahun 2013 ini dari intensitas curah hujannya tidak sebesar tahun 2007. Tapi yang pertama menjadi pertanyaannya mengapa kondisinya lebih parah. Bisa dikatakan salah satu penyebab bahwa selama 5 tahun terakhir ini tidak banyak program-program untuk melakukan normalisasi sungai, perbaikan drainase. Jadi bisa dikatakan selama tahun 2010-2011 konsentrasi itu hanya fokus kepada membangun banjir kanal timur. Sementara upaya-upaya pengerukan sungai, perbaikan drainase itu tidak banyak dilakukan. Jadi menurut perkiraan saya, ada kemungkinan faktor pendangkalan itulah yang menyebabkan terjadinya overflow. Air yang menggenang kemana-mana, air yang mudah menyebar kemana-mana. Karena sungai-sungainya sudah tidak optimal lagi. Seharusnya bisa dalamnya 5 meter tinggal 3 meter, yang 10 meter tinggal 4 meter, sementara lebarnya juga semakin mengecil sehingga air mudah kemana-mana. Belajar dari kasus yang terjadi di Banjir Kanal Barat, ada tanggul yang jebol. Itu juga menjadi pertanyaan, mengapa bisa jebol? Jadi di sini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa ada persoalan inti dikaitkan dengan sistem manajemen pengelolaan sistem tata air di Jakarta. Jadi selama ini pendekatan-pendekatan yang lebih mendepankan proyek ternyata bisa dikatakan mengalami kegagalan. Tadinya Jakarta bisa dikatakan kami punya dua banjir kanal, Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Itu dianggap mampu menyelamatkan Jakarta. Justru yang terjadi sekarang yang menenggelamkan Jakarta itu adalah Banjir Kanal Baratnya. Karena jebol itu tanggulnya, ya kan? Ada masalah apa? Mungkin selama ini kesulitan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Program banyak tidak dijalankan karena anggaran tidak cukup. Nah, selain keterbatasan anggaran, apa yang menjadi penyebab jebolnya tanggul Kanal Barat itu, Pak? Satu, memang bisa dikatakan tekanan airnya cukup besar. Kedua, mungkin usia atau juga ada faktor lain. Tapi yang jelas saya melihat, kalau saya perhatikan, itu pendangkalannya sangat terlihat sekali pada saat di luar musim penghujan. Saya melihat di Banjir Kanal Barat itu kadang-kadang menjadi lapangan bola di beberapa tempat. Karena begitu banyaknya tanah-tanah timbul. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikannya mungkin belum banyak bergerak sampai ke sana. Jadi kalau hujan itu sampah, tanah ikut turun ke dalam sungai, ke dalam saluran air, hingga saluran air menjadi lebih cepat dangkal. Dengan demikian, itu kan umur teknisnya menjadi lebih pendek. Itulah yang harusnya menjadi perhatian bagaimana caranya kita memperbaiki keadaan ini. Yang perlu kita pertanyakan, apa arti investasi yang sudah dikeluarkan bertahun-tahun ini? Berapa triliun uang sudah dibangun buat Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, membuat waduk, membuat polder, membuat jaringan, bantuan dari berbagai negara sudah. Tapi apakah hasilnya lebih baik? Itu aja yang perlu kita pikirkan secara sama-sama. Bagaimana caranya memperbaiki keadaan ini supaya lebih baik. Jadi buatlah program dalam 5 tahun ke depan. Apa prioritasnya setiap tahun? Mana yang dikerjakan pusat, mana yang dikerjakan daerah? Kalau tidak ada anggaran, bagaimana cara mencari anggaran? Program apa saja yang paling efektif yang bisa dijalankan pemerintah, Pak, dalam mencegah banjir? Yang paling efektif dalam tahun terakhir ini adalah mempercepat pengerukan. Pengerukan sungai-sungai dan kali-kali yang sudah terlalu lama tidak dikeruk. Bahkan anggaran dari Bank Dunia pun juga baru keluar, baru cair kemarin. Belum berjalan sepenuhnya. Jadi percuma artinya kalau diperbaiki di saluran mikro, kalau saluran makronya juga mandek. Jadi harus sinergi, makro-mikro disinergikan. Apalagi Jakarta tidak punya data saluran mikro. Kedua, ajak masyarakat berpartisipasi. Misalnya dengan pendekatan non-struktur, artinya dengan pendekatan yang lebih mengedepankan aspek-aspek kebudayaan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak sungai, tidak membangun di bantaran sungai, melakukan gerakan-gerakan membuat sumur resapan, memperbanyak ruang terbuka hijau. Itu menarik, tapi anggarannya biasanya tidak ada. Mendingan buat proyek, pendekatan struktur, kanal, tanggul, polder, waduk, rumah pompa. Jadi pendekatan fisik lebih disukai karena anggarannya besar dibandingkan pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi saatnya sekarang dua-duanya disinergikan agar apa yang sudah dihasilkan tidak menjadi mubazir. Demikian pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Saya, Mandariska.